itulah. Ini yang dikatakan antara perkara-perkara yang kontroversial dalam masalah puasa ini. Antara masalah kontroversial dalam masalah puasa ini tentang bila kita harus apa ni imsak, bila harus kita berhenti makan. Tapi dekat saya pun terangkan juga, hebat saya sentuhkan juga bahawa ada dua pendapat. Pendapat ni pun masyhur, tetapi salah satu daripadanya lebih masyhur. Yang pendapat yang masyhur tu bapak kita semua tahu, yang jumhur ulama empat mazhab dan salaf dan juga beberapa sahabat yang lain, mereka sahur tu ataupun imsak tu hendaklah sebelum subuh. Bahkan hadis-hadis Nabi SAW semua yang kita dapat kat sini semuanya, bila Nabi SAW berhenti makan sahur, kadar yakni antara sahurnya dengan qamat tu 50 ayat. Jadi kita katakan minus dengan azan mungkin dalam 5 minit ataupun kurang daripada itu. Yakni masih lagi sebelum azan subuh. Kemudian dalil zahir daripada ayat Quran, tuma atim musyama ila lail. Kemudian hendaklah seorang itu puasa, teruskan puasa sampai malam, sampai maghrib, dan janganlah dan tidak bolehlah dia makan, boleh dah minum, boleh dah bersuka-suka dengan isteri dia, hatta tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, hinggalah jelas benang putih dengan benang hitam daripada subuh. Jadi maknanya mereka puasa, mereka boleh makan minum sampai masuk waktu subuh lah. Jadi maknanya dia ada had. Dan kaedah pula yang tadi saya katakan tu pula, mala yatimul wajibu illa bi fa wajib, apa yang suatu kewajipan tu tidak dapat disempurnakan melainkan dengannya, maka dia jadi wajib. Kita yang wajib apa? Sampai subuh mengikut zahirnya Quran, maka kita kena berhenti sebelumnya sedikit. Sebab bila kita nampak aje kita makan, nampak aje subuh baru nak berhenti, maknanya kita dah masuk dalam waktu subuh. Kita tak puasa sebelum subuh ataupun kita masuk betul-betul subuh sampai maghrib. Yang lain-lain daripada itu, masalah dia adalah hadis lah. Hadis-hadis. Kemudian ulama' jawab juga hadis-hadis yang seperti itu. Antaranya hadis Bilal, antaranya yang apa ni hadis Abu Bakar. Bahkan mereka katakan, kalau aku ndak, aku lepas main subuh, aku makan lagi. Dan itu semua riwayat-riwayat datang apa ni kepada kita daripada jalan yang sahih, insyaAllah. Jadi dekat sini mereka terpaksa nak kompromikan antara ni dengan itu. Jadi barang siapa yang pegang pada hadis, mereka katakan inilah dia, inilah maksud daripada ayat Quran. Tapi yang menolak, mereka menolak lah. Mereka katakan, mereka takwilkan ke, ataupun mereka katakan ini pendapat sahabat dan sebagainya. Ini masalah ni memang berat. Masalah ni memang berat. Sebab tu saya katakan, kemarin dulu juga katakan, siapa kalau yang memang dia rasa bahawa hadis tu semua sahih dan pendapat tu memang kuat dan dia nak ikut, tafadhal. Tapi sekarang dia tidak, dia nak ikut yang selamat, ikut jumhur. Tiba-tiba dia bangun lambat, lagi 5 minit ke, ataupun dia bangun dah subuh, dah azan dah, baru lepas tu dia teringat ada pendapat kedua, lepas tu dia makan, orang ni berdosa. Kerana dia apabila mengikut satu hukum tu, satu pendapat ulama tu, bukan kerana benar atau tidaknya, tapi kerana hawa nafsunya. Kerana hawa nafsu, kalau berterusan macam itu, dia boleh terkeluar dari Islam, dia jadi zindik. Jadi itulah saya katakan, hendaklah kamu kaji betul-betul masalah ni dan lihat fatwa-fatwa ulama. Tapi saya dah katakan, antara ulama sunnah juga berbeza pendapat. Syekh Albani bukan seorang aja, tapi ada ramai lagi ulama lain yang tidak setuju dengan pendapat ini. Dan ini antara perkara-perkara yang Syekh Albani difitnahkan kerana mengatakan dia telah melanggar ijma' lah dan sebagainya. Tapi dia berani kerana dia ada sandaran-sandarannya. Dia tulis kat kitab, dia tulis kat majalah, banyak kali dia tulis. Dan dia suruh orang apa ni buktikan bahawa hadis-hadis ataupun asar-asar tu lemah dan sebagainya. Hingga dia meninggal, yang saya tahu dia tidak balik kembali ataupun dia tidak tolak daripada ataupun dia tidak kembali daripada dia pendapatnya tersebut. Dia tak rujuk. Dia masih juga dengan pendapatnya. Dan anak muridnya sampai sekarang masih menyampaikan, menyebar luaskan pendapat ini. Ada lagi perkara-perkara lain. Pendapat Syekh Albani lain antaranya, dia mengatakan bahawa kalau orang tu berniaga, walaupun dapat berjuta-juta dolar untung pun, dia tidak wajib keluarkan zakat. Ini juga sama dengan apa ni pendapat Imam Syaukani. Jadi ada beberapa pendapat ulama memang gitu. Kalau nak ikut dia punya yang ganjil-ganjil, ikutlah. Tapi yang sepatutnya ulama mengatakan tidak. Dan sebagai kita, bagi talabatul ilm, bagi yang pelajar ni, kita harus berjaga-jaga dalam masalah-masalah seperti ini. Biar orang nak cakap, kita biarkan dan kita dengar aja. Sampailah kita sampai satu tahap kita dapat tarjih betul-betul, kita yakin betul-betul ada kemahiran untuk memahami nas-nas, kaedah dan sebagainya, barulah kita boleh cakap dalam masalah ini. Kemudian untuk memberi fatwa dalam masalah-masalah seperti ini, ganjil-ganjil seperti ini, hendaklah kita jaga. Jika kalau tidak masalah, apa saja ulama cakap kita main ambil. Dan memanglah, kita bila dengar sekali itu memang masuk akal, memang rasa macam kuat. Ini Quran, ini hadis, ini pendapat sahabat kadang-kadang lagi. Dah tiga dah, apa punya kuat tu kan. Lepas tu yang lain semua, yang ulama-ulama lain semua, dia dah rasa macam lemah kerana apa? Dia tak kaji betul-betul apakah pendapat mereka dan apakah jawapan mereka. Kemudian dia cakap. Jadi banyak masalah macam ini. Sebab tu antara perkara-perkara tu membahayakan. Membahayakan. Seperti yang akhir-akhirnya pada zaman mutak akhir ni, mereka mengatakan riba tu yang dalam bank tu dah boleh lah. Ijtihad lah. Jadi yang katakan tak ada dalil yang kuat, mengatakan gini dan gitu, diorang kaji, diorang buka balik Quran, buka balik hadis, cari sana cari sini. Bila pampangan pada seorang yang baca nampak macam betul lah. Apalagi kalau terpengaruh dengan apa ni, kata-kata yang cantik dan sebagainya. Jadi ini semuanya masalah. Masalah pasal bila dikaji, bila dilihat oleh seorang alim, dia akan dapat apa ni, menilai betul ke tak betul. Sebab tu kadang-kadang ulama tak mengambil kisah beberapa pendapat. Seperti yang kita dapati kalau macam beberapa perkara seperti yang ada yang dalam Ibnu Hazm tu, seperti solat Jumaat misalnya. Masyur kat sini macam solat Jumaat tak perlu nak apa tu berjemaah. Dalil sini sana, dalil sini sana kan. Kalau kita ambil yang ini, kita kenapa tak ambil yang lain-lain? Banyak lagi. Dia kata kalau seorang yang dalam ihram tu, atau apa, seorang yang talbiah tu, talbiah disunatkan kita baca kuat untuk laki-laki kan. Untuk Ibnu Hazm, perempuan pun disunatkan sebab umum. Jadi dia punya kaedah tu umum, dia stay je. Dia tak pernah bergerak berganjak daripada yang umum tu, melainkan perkara yang tertentu. Jadi demikianlah saya maksudkan bahawa hendaklah kita hati-hati dalam mengambil perkara tersebut. Jadi sebaik-baik cara kita belajar mengikut yang macam ni, yang hadis, yang sahih, kemudian mengikut syarah-syarah daripada ulama. Kerana yang dalam depan kita ni, orang ni, alim ni yang mensyarahkan ni, dia telah buka banyak kitab, barulah dia syarahkan. Dan dia jarang keluar daripada pendapat ulama yang masyhur. Dia jarang keluar daripada pendapat ulama yang masyhur. Mereka ulama yang masyhur ni kita masukkan dia orang yang muhakik lah, yang betul-betul cek, yang betul-betul pastikan dan sebagainya, dia tulis kat sini. Tapi ada lagi pembahasan-pembahasan yang lain daripada sini yang kita nampak. Kalau kita dengar pertama kali, rupanya banyak lagi yang apa ni, yang ganjil-ganjil lagi, yang pelik-pelik lagi yang ada dekat sini. Jadi sebab tu kita kena hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Nak selamat, ikut yang apa ni, yang masyhur. Bahkan ulama ada nasihatkan supaya kita ikut yang masyhur. Dinasihatkan untuk kita masyhur, tapi tak berkatakan bahawa kalau ramai tu mesti betul. Tak. Kalau ramai pun tak mesti betul juga. Tapi level dia kat mana lah. Kita mula ikut dulu, dan lepas tu baru kita kaji dan kaji dan kaji. Ada apa-apa? Sebab apa? Dia yang boleh jawab dalam masalah ni, seorang yang alim betul, dia yang boleh jawab. Kalau kasi macam kita, tak boleh jawab lah kadang-kadang. Sebab perkara tu terlampau detail nak kaji, nak anu. Pasal diorang, antara ulama' dengan ulama', mereka ada dia punya discussion dia sendiri. Dalam perkara seperti tadi tu, dia ada dia punya discussion sendiri. Dalam solat, ulama' ni kata ini tak sunnah, yang ini tak sunnah. Depan kita tak nampak tu semuanya. Kita nampak cuma pendapat. Kadang-kadang ulama' ni dia tak suka nak panjang-panjangkan apa ni, dalil dan sebagainya. Dia cuma fatwa je. Tapi yang ini, dia kalau fatwa dengan dalil, dengan apa semuanya, tentu sekali orang yang nampak dalilnya sekali akan lebih yakin kan. Dia nampak ni, tak nampak dia punya jawapan dan sebagainya, jadi dia ikut yang ini. Sedangkan bila kita kaji betul-betul, orang yang duduk dengan syekh tu betul-betul, lepas tu dia terangkan, oh dapati rupanya semua dia jawab, dia dapat jawab, dia dapat jawab dan sebagainya. Allah Allah. Kita teruskan dengan, ada lagi ke? Kita teruskan pada kitab haji, ataupun kita nak belajar kitab lain. Kitab haji ni tak panjang dan kita boleh selesaikan dengan cepat. Maksud dari belajar-belajar ni bukan nak belajar macam nak buat haji dan sebagainya, tetapi adalah untuk apa? Untuk faham hadis-hadis Nabi SAW, macam mana mengeluarkan hukum dan sebagainya. Ada perkara tu kita dah tahu pun. Bahkan ada banyak lagi yang dalam ni yang tak ada, kita tahu. Tetapi kita nak belajar bagaimana keluarkan hukum dari segi usul fikirnya dan seterusnya. Jadi ini yang dipanggil ni, kelas ni sebenarnya bukan kelas fikir, kelas hadis. Kelas hadis. Kerana kita cuba cari fikir daripada hadis tersebut. Bukan fikir. Fikir dah katakan, fikir dia dulu baru dalil datang lepas tu. Ni dalil dia, kita keluarkan hukum daripada dalil. Baik. Kalau kitab fikir, pertama sekali kita akan jumpa haji apa maknanya, kemudian syarat-syarat haji. Macam tu lah, rukun-rukun haji dan gitu gini. Itu kitab fikir. Lepas tu dalil dia. Tak. Ni tak ada. Ni dia punya dalil dia dulu. Lepas tu kita, apa yang kita dapat faedah. Jadi kadang-kadang faedah dia hukum. Hukum fikir. Wajib ke, haram ke dan sebagainya. Kadang-kadang hukum yang kita dapati selain daripada itu, faedah tarbiah, faedah pendidikan, kadang-kadang faedah akidah pun ada, kadang-kadang faedah usul fiqh. Itulah pelajaran hadis. Kitab haji. Baca terus hadis yang muka surat 460. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah Dzulhulaifah wa li ahli al-Syam al-Juhfah wa li ahli Najd qarn al-Manazil wa li ahli al-Yaman Yalamlam qala fahunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-Hajj wal Umrah faman kana duna dhalik فَمِنْ حَيْتُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. Maksudnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah SAW menentukan miqat bagi penduduk Madinah, iaitu Dzulhulaifah, dan Al-Juhfah bagi penduduk Syam, Qarnal Manazil bagi penduduk Najd, Yalamlam bagi penduduk Yaman. Beliau bersabda, miqat-miqat ini bagi semuanya, dan bagi siapa yang datang ke sana bukan termasuk penduduknya, iaitu mereka yang hendak menunaikan haji ataupun umrah. Dan siapa yang berada di miqat-miqat itu, maka miqatnya adalah dari rumahnya. Bukan, dan siapa yang berada di miqat-miqat itu, dan barang siapa yang ada di sebelum miqat-miqat itu, itu terjemahan tepat, maka miqatnya adalah dari rumahnya. Faman kana duna zalik, barang siapa yang kurang daripada miqat tu sebut, maknanya rumah dia tak melebihi miqat tu, sebelum miqat, lagi dekat ke Mekah lah, maka miqatnya adalah dari rumahnya, termasuk pula penduduk Mekah yang memulai ihram dari Mekah. Ini terjemah dia pelik sikit, terjemah dia bahasa Indonesia. Hadis seterusnya, An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yuhillu ahlul madinati min Dzulhulaifah wa ahlus syami min al-Juhfah wa ahlu Najd min qarnil manazil. Qala Abdullah, wa balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa yuhillu ahlul yamani min Yalamlam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, penduduk Madinah memulai ihram dari Dzulhulaifah, penduduk Syam dari Al-Juhfah, dan penduduk Najd dari Qarnul Manazil. Abdullah berkata, aku mendengar bahawa Rasulullah SAW bersabda, penduduk Syam memulai ihram dari Yalamlam. Jadi inilah hadis yang dimulai dengannya penulis kitab ini, Umdatul Ahkam, yang memulakan dengan menerangkan hadis yang menerangkan tentang miqat. Hadis yang menerangkan tentang miqat, orang yang ingin menuju ke Mekah. Orang yang menuju ke Mekah ni ada dua, bahkan ada tiga. Satu, dia nak pergi Mekah untuk buat haji. Yang satu lagi, dia pergi Mekah untuk buat umrah. Dan lagi satu, yang dia pergi Mekah bukan untuk haji ataupun umrah. Tetapi Allah SWT telah menjadikan Kaabah ni satu tempat yang diagungkan, yang dimuliakan. Maka Allah SWT tidak membenarkan semua orang yang, atau orang yang hendak pergi ke Kaabah tu begitu saja. Tapi untuk memuliakan Kaabah ni, hendaklah diletakkan beberapa syarat, diletakkan beberapa ketetapan. untuk seorang yang ingin pergi ke Kaabah, menuju ke Kaabah kota rumah Allah SWT ni, dengan beberapa syarat, iaitu hendaklah apabila dia lalu ke beberapa bahagian sebelum Kaabah tadi, hendaklah dia menjatuhkan ihram. Hendaklah dia menjatuhkan ihram. Dan tempat-tempat ihram ni dinamakan miqat. Miqat asalnya daripada waqat ataupun waktu sebenarnya. Miqat tu maknanya waktu ataupun ketetapan-ketetapan waktu. Jadi mungkin timbul pertanyaan, persoalan, bagaimana miqat tempat waktu boleh jadi tempat-tempat? Ya. Satu kata istilah untuk menetapkan tempat, bukan menetapkan waktu. Dia ulama mengatakan sebabnya mungkin kerana apa? Sebab yang ataupun maksud daripada miqat dalam hadis-hadis ini adalah mereka hendaklah ihram waktu mereka sampai ke tempat ini. Jadi waktu tu ada jugalah. Yakni apabila mereka sampai ke tempat ini, waktu mereka sampai, mereka hendaklah berihram dahulu sebelum mereka teruskan perjalanan. Tapi sebenarnya miqat ni boleh juga bermakna tempat juga. Tapi ini maksud dia adalah tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan tidak seseorang pun yang boleh meletakkan tempat-tempat ini melainkan daripada wahyu ataupun daripada syarak. Syarak yang berhak untuk menetapkan tempat-tempat ini. Nah. Wahyu ahli Yaman, na'am. Dan penduduk Yaman memulai ihram dari Yalam Lamsa. Jazakallahu khairan. Itu kan ke 461 tu, hadis yang kedua tu. Dan penduduk Yaman bukan Syam memulai ihram dari Yaman Lamsa. Syam bukan daripada, kalau Syam semua daripada Iraq, daripada Jaffa. Jadi yang disebutkan kat sini adalah seperti yang ada dalam kitab ni juga, pak atas tu, miqat ini dijadikan sebagai pengagungan dan penghormatan terhadap Baitul Haram agar orang haji dan para penziarah datang ke sana berdasarkan batasan-batasan ini, seraya mengagungkan, patuh dan tunduk. Bukan seperti kota-kota lain yang kita masuk masuk seperti biasa, tapi kita masuk dengan apa ni, beberapa etika. Dan juga Allah SWT meletakkan hukum-hukum lain, seperti Allah SWT mengharamkan orang yang ada di tanah haram tu daripada berburu binatang-binatang buruan dan memotong pohon yang ada di dalamnya, di dalam tanah haram, kerana hal itu dianggap meremehkan keharamannya dan mengurangi kemuliaannya. Okay, bahkan binatang ni pun kita tak boleh ganggu walaupun kita berhajat nak makan. Tapi binatang apa? Binatang buruan, bukan sebarang binatang. Kalau kita ada pelihara ayam kat situ, boleh kita sembelih. Kalau kita ada pelihara kambing kat situ, boleh kita sembelih. Yang diharamkan adalah binatang buruan, seperti rusa, seperti apa ni, burung unta, kalau ada ostrich dekat sana itu dekat sana banyak lah zaman dulu. Dan juga biawak dan sebagainya, yang binatang-binatang ini tak boleh kita bunuh, kita buru. Dan juga kita tak boleh potong pohon-pohon yang ada di sekelilingnya. Sampaikan mereka kalau nak buat rumah, mereka ambil pohon daripada luar Mekah, daripada luar Mekah. Yang mereka ini pun ada syarat-syaratnya juga. Pohon apa? Pohon yang ditanam oleh anak Adam ke, ataupun pohon yang memang yang Allah yang ciptakan ke? Dia katakan kalau kita yang tanam sendiri pokok tu, kita boleh pakai, kita boleh gunakan. Tapi kalau dia tumbuh sendiri, kita tak boleh kacau, dan macam-macam lagi. Itu semuanya adalah sebagai memuliakan Kaabah ini. Dan Allah juga telah menjadikan Baitul Haram sebagai perlindungan dan keamanan bagi manusia. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk dalamnya, dia akan aman. Dan Allah SWT menganugerahkan buah-buahan kepada penduduknya, macam-macam jenis buah-buahan daripada dahulu, dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang, agar mereka bersyukur. Sedangkan tempat itu tak boleh tumbuh pokok sebenarnya. Itu adalah batu, bukan pasir. bukan tanah tapi batu. Di Mekah tu batu je, gunung batu, granit. Tetapi datang buah-buahan bukan ditanam kat situ, tapi datang daripada luar. Jadi tempat tu adalah makmur disebabkan ada Kaabah, orang pergi Kaabah dan orang akan bawa barang-barang mereka. Jadi sentiasa ada, apa buah pun, buah Singapura, rambutan pun ada kat sana. Siapa yang tinggal Mekah, bahkan saya dah lihat Mekah tu, subhanallah, apa saja ada dekat situ. Belacan, apa saja ada dekat situ. Boleh kita boleh jumpa. Tak ada kelaparan eh. Roti apa pun ada. Dan baru-baru saya dapat email daripada kawan saya dekat Madinah. Ni Madinah, roti gardenia dengan sunshine pun dah ada. Dulu roti diorang buat sendiri, sekarang roti gardenia pun sunshine pun dah ada. Di Madinah. Saya rasa di Mekah pun ada juga. Jadi demikianlah Allah SWT memuliakan dan memilih apa yang Allah kehendaki. Baik, sekarang kepada fikih daripada hadis ini. Fikih daripada hadis ini, kita katakan Rasulullah SAW telah waqata, telah menjadikan beberapa tempat sebagai miqat. Jadi kemudian Nabi SAW mengatakan untuk orang Madinah, Zal Hulaifah, untuk orang Syam, Jufa, untuk orang gini. Jadi apakah hukum yang kita dapati daripada penetapan seperti ini? Adakah ia menunjukkan sunat saja, ataupun ia menetapkan apa, menunjukkan kepada kewajipan? Jadi saya rasa semua orang yang baca akan memahami, kalau yang mendengar, bahawa ini satu ketetapan wajib. Ketetapan yang wajib. Rasulullah SAW telah menetapkan, menjadikan ini miqat, ini miqat, ini miqat, ini miqat. Maka yang zahir sekali adalah ia adalah wajib. Dan apakah maksud bila katakan wajib? Apakah guna miqat-miqat ini? Dalam hadis tu Nabi SAW sabda, hunna lahunna, miqat-miqat ni bagi mereka, yakni orang-orang Syam, miqat dia Madinah. Untuk orang Madinah, apa ni, miqat dia Zulhulaifah. Untuk orang Najd, miqat dia karena manazil. Waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna, dan juga bagi mereka-mereka yang datang melalui miqat-miqat ini dan bukan daripada ahlinya. Jadi miqat-miqat ni untuk siapa? Untuk penduduk daerah situ. Memang penduduk situ, untuk penduduk Syam ni, untuk penduduk Madinah yang ini kan. Tapi juga untuk bukan orang penduduk Madinah, dia untuk bukan orang apa ni, penduduk Madinah atau bukan penduduk Syam, untuk Jufa ni, tapi dia lalu dekat situ. Maknanya tempat-tempat ni, siapa lalu dekat situ walaupun dia bukan daripada orang tersebut, daripada kampung tersebut, hendaklah dia berihram daripada situ. Maknanya kalau seorang Madinah dia pergi Syam, lepas tu dia nak pergi buat haji, dia tak boleh, dia tak payah nak pergi tempat Madinah punya miqat. Dia pergi dekat Jufa punya. Begitu juga orang yang di tempat lain dia. Maknanya dia tak mesti ikut tempat dia. Kalau dia lalu tempat orang punya miqat dia, dia kena pergi miqat tersebut. Kalau orang Singapura, tempat miqat dia bukan Madinah, miqat Madinah. Miqat dia adalah Yalamlam, dekat sebelum Jeddah tu. Tapi dia pergi Madinah dulu. Jadi miqat dia adalah, apabila dia sampai Madinah, jumpa miqat kan, miqat Madinah, dia kena ihram daripada miqat Madinah yang lagi jauh lagi. Jadi itu maksudnya, itulah faedah daripada miqat ini. Ia adalah untuk orang-orang yang kat situ, dan juga semua orang yang bukan orang tu, tetapi orang-orang daerah tu, tapi dia lalu di miqat-miqat tersebut. Kemudian ada pula orang yang tidak duduk luar miqat. Kan? Ada rumah dia antara Mekah dengan miqat. Jadi macam mana dia nak ihram, kat mana miqat dia? Jadi itu pun Rasulullah SAW terangkan dengan kata-kata yang sedikit aja. Mungkin kalau orang lain nak terangkan ni syarah panjang lebar, tapi Nabi SAW diberikan jawami'ul kalim, iaitu kata-kata yang sedikit tapi makna yang banyak. Sedikit je dia dah syarahkan semua sekali. Dia dah cover semua yang sepatutnya dirangkumkan semua sekali. Orang yang luar miqat, orang yang dekat miqat, dan orang yang sebelum miqat. Untuk orang sebelum miqat, Rasulullah SAW mengatakan, faman kana duna zalik, dan barang siapa yang sebelum miqat ini, famin haitsu ansha'a, maka ia daripada mana dia mula niat. Daripada mana dia niat lah. Kalau daripada rumahnya, daripada rumahnya. Dia niat aja ihram, orang-orang Mekah ni ataupun orang yang atas sikit daripada Mekah tapi bawah miqat, maka dia cuma nak dia penyumpa dia dekat mana dia berada, dia pakai ihram, labbaik Allahumma umrah ke labbaik Allahumma hajj, terus dia jalan. Tak payah nak patah, tak payah nak naik lagi pergi tempat miqat. Jadi terus daripada tempat dia. Hatta alu Makkah min Makkah, walaupun dia daripada Mekah dekatnya, tapi Nabi SAW kata walaupun dia daripada Mekah, dia terus boleh ihram daripada rumahnya. Dan kalau dia tinggal dekat Masjid Nabi, kat masjid dia, dekat masjid ni, kalau dia tinggal kat Masjidil Haram, kat Masjidil Haram juga dia boleh niat dan dia dah ihram, terus dia pergi tawaf sekejap aja. Ha. Itu kelebihan untuk orang Mekah lah. Orang Mekah. Ada apa lagi yang kita boleh dapat daripada hadis sini? Kita saya rasa tak perlu nak sebutkan tentang kat mana tempat-tempat ni semuanya kan. Tempat-tempat ni kalau kita terangkan pun saya rasa besok ke, saya rasa pun tak ingat. Saya tak pernah pergi tempat tersebut. Dan saya waktu itu pun cuma tahu pasal jalan, saya nampak ni Jofa ni, yang ini kan. Tapi yang penting yang kita nak tahu bahawa miqat-miqat ni lebih kurang semuanya keliling Mekah. Dan ini adalah satu rahmat daripada Allah SWT terhadap hamba-hambanya, kerana Allah tak jadikan miqat ni dekat satu arah saja, seperti daerah Mekah saja. Tapi dari bawah sebelah Yaman pun Allah SWT letakkan miqat, dan daripada kiri dan daripada kanan. Jadi empat-empat penjuru semuanya ada miqat. Bahkan ulama katakan ada lima miqat. Kenapa? Supaya memudahkan bagi manusia. Kalau tidak, orang daripada sana dia kena pergi miqat ni. Sebab kita dah katakan kan, orang semua orang mesti lalu miqat. Kalau dia tak lalu miqat tu, dia mesti sehadang dengan miqat tersebut. Kalau dia daripada sana, ni Kaabah, dia kena pergi daerah sini. Kan jauh. Jadi Allah letakkan miqat kat situ. Jadi dia tinggal lalu je, dia teruskan. Jadi itu antara hikmat apa ni, dijadikan miqat ni di arah-arah yang berbeza-beza, semuanya untuk memudahkan. Dan kemudian orang yang di bawah miqat, yang dekat dengan Mekah, tak diwajibkan untuk keluar, naik lagi pergi miqat untuk menjatuhkan ihram. Cukup daripada tempatnya. Dan walaupun orang Mekah juga, walaupun dekat pun, dia tak payah keluar. Baik. Jadi maknanya kita dapat faedah ni, kita untuk memahami, kita letakkan satu senario. Seorang tu dia daripada Singapura. Singapura, kalau dia pergi haji, kalau dia nak pergi haji, hendaklah dia jatuhkan ihram tu sebelum Jeddah kan, di miqat dia lah. Tetapi dia pergi, dia tidak ada niat nak pergi buat haji, dia cuma niat nak pergi Jeddah aje. Jadi apabila dia sampai Jeddah, Jeddah dah lebih daripada miqat. Dan sampai Jeddah baru dia tergerak hati nak pergi buat umrah ke ataupun buat haji. Jadi hendak tak dia patah balik, tak perlu. Dia tak payah patah balik. Daripada Jeddah dia pakai ihram dan dia teruskan. Walaupun dia bukan daripada, walaupun dia orang yang luar daripada miqat, kerana dia sekarang berada di dalam miqat. Dan dia punya mula niat tu yang dikirakan. Niat dia bila? Niat dia apabila dah dalam miqat. Jadi dah dalam miqat, dia niat saja daripada situ. Tapi kalau daripada luar, hendaklah dia jatuhkan miqat dia dekat, jatuhkan ihramnya di miqat. Jadi kita ada miqat kat semua tempat . Ulama kata ada lima. Jadi orang yang daripada luar semuanya mesti lalui, mesti jatuhkan ihram di miqat-miqat ini. Dan orang yang kat dalam sebelum miqat ni, dia tidak payah nak keluar untuk menjatuhkan ihram. Daripada tempat dia je, dia dah boleh jatuhkan ihram. Dan kalau dia pun orang Mekah pun, dia tidak perlu nak keluar juga. Begitu juga orang yang datang tetapi dia tidak ada niat untuk buat haji dan umrah. Sebab apa Nabi SAW kata apa? Liman aradal hajjah wa umrah. Yang diwajibkan jatuhkan ihram di miqat ni untuk orang yang hendak buat haji dan umrah. Barang siapa tak nak buat haji dan umrah, tak payahlah niat kat sini. Taruhlah dia dah sampai sini, baru dia dia tergerak hati nak jatuhkan ihram, maka dia terus saja jatuhkan ihram kat sini dan dia teruskan perjalanannya buat apa ni, manasik, buat manasik ni. Okay, jelas. Jadi ada soalan-soalan. Nah, sebab tu masalah ni kan ada orang tanya kan, tentang seorang tu dia bekerja sebagai staff kapal terbang lah, dan dia pergi apa ni, buat umrah. Dia bukan buat umrah, kapal terbang tu pergi Jeddah buat umrah, dan dia ada waktu yang lama. Dia akan lalu miqat lah, salah satu dari miqat ni, dia akan lalu satu miqat ni. Dan dia memang dah berniat ni kat sini, memang dia nak buat umrah. Tapi oleh kerana dia dalam dia kena pakai uniform, boleh tak dia apabila dah sampai Jeddah ni, dah masuk dalam, baru dia pakai ihram, baru dia pakai ihram? Kita kata tak boleh. Sebab niat dia bila berlaku? Bila dah sampai Jeddah ke bila keluar daripada Changi Airport? Keluar Changi Airport dah niat. Niat tak boleh bohong. Niat bukan cakap. Sebab tu kalau orang yang faham niat tu baca niat, dia kata, oh saya baca niat bukan kat sini, saya baca niat, saya niat dekat sana. Tak, nanti kat sana baru niat. Bukan, awak sebenarnya dah niat dekat sini. Niat dalam hati, niat dalam hati. Jadi dia dah niat daripada sini. Waktu dia siap-siap bag tu semua, dia dah buatkan ihram dia semua. Nanti dia nak apa? Ihram dekat Jeddah. Tak boleh. Nabi kata apa? Semuanya hunnalah hunna liman atta alaihinna. Barang siapa yang datang padanya, hendaklah dia ihram daripada miqat ini. Liman aradal hajj wal umrah. Barang siapa yang hendak buat haji dan umrah. Niatlah. Jadi tak boleh. Dia nak pergi haji, tapi dia pergi Madinah dulu. Saya faham, soalan saya faham. Jadi sekarang seorang ni, dia memang nak pergi haji, tetapi perjalanannya dia pergi Madinah dulu. Dia pergi Jeddah dulu tak? Dia pergi Jeddah lah. Ke dia pergi Madinah dulu terus? Kalau dia pergi Madinah dulu terus, senang lah. Dia kalau pergi Madinah dulu, apa yang harus dilakukan? Dia keluar daripada Madinah, itulah mula niat dia. Kerana daripada Singapura, dia bukan niat nak pergi haji direct. Daripada niat daripada Singapura, dia niat nak pergi Madinah. Daripada Singapura, dia niat nak pergi Madinah. Itu jadi bila kita tak wajibkan dia berihram. Tak wajibkan dia ihram. Kerana dia niat nak pergi Madinah. Tapi kita nak pergi Madinah dulu. Sebabnya begini. Ulama mengatakan siapa yang keluar, yang ada dekat miqat, sekarang dah dekat miqat, lepas tu dia pergi miqat yang lagi jauh daripadanya, dia boleh miqat daripada jauh. Kerana miqat daripada jauh lebih afdal daripada miqat daripada miqat yang ada dekat sini. Maknanya sekarang seorang tu dia dekat Jeddah, dia pergi Madinah, dia jatuhkan ihram, boleh. Sebab miqat tu lagi jauh, lagi cover lagi. Sebab miqat ni bukan sama distance dia. Yang paling jauh sekali Madinah. Kalau dia pergi dekat lagi jauh, dia tidak, kita katakan apa ni, dia ambil keringanan ke, dia ambil mudah ke, tidak. Dia buat lagi yang lagi susah lagi, dia pergi belakang. Jadi dibolehkan. Sebab yang dia keluar dari Changi Airport, dia tidak pergi haji. Dia nak pergi Madinah. Jadi dia niat nak pergi haji daripada Madinah. Boleh kalau dia niat nak pergi haji daripada Madinah. Tapi kalau dia niat haji daripada Jeddah, tak boleh. Pergi Madinah dulu. Pergi Madinah dulu, miqat lagi jauh lagi afdal. Sebab tu antara hikmah dekat sini, yang paling jauh sekali miqat Madinah. Mereka mengatakan supaya orang Madinah dapat pahala paling banyak sekali. supaya dia dapat dia, apa ni, dia punya miqat lagi jauh. Kemudian dapat buat haji betul-betul macam Nabi SAW buat daripada daripada mana. Tapi tak wajib eh. Tak wajib. Tapi afdal ulama katakan daripada miqat yang lagi jauh. Di Surabaya pergi belakang lagi. Dekat depan dah boleh kan, tapi dia pergi belakang. Tak ada masalah lah sebenarnya. Ya. Yeah. Dari rumahnya. Ini yang nak disebutkan kat sini. Dalam hadis ni seolah-olah umum orang yang buat haji ataupun umrah, dia boleh, kalau dia orang Mekah, dia boleh ihram daripada rumah dia, daripada Mekah. Eh, tetapi kita dapati umrah semua orang keluar pergi tanah halal. Pergi miqat lah. Pergi tanah halal pun bukan pergi miqat, dia pergi tanah halal. Lepas tu baru dia masuk. Jadi kita dapati kalau ikut hadis ini, tak payah kita keluar. Ini semua fikir dia. Asal dia tak payah keluar. Kita nak buat umrah, kita tak payah keluar. Tapi kita kena keluar sebab ada, mesti ada hadis lain. Mesti ada hadis yang mengkhususkan hadis ini, iaitu hadis Aisyah. Hadis Aisyah, ingat kan, buat Aisyah, dia datang buat haji, dia tak sempat buat, dia datang haid, jadi dia tak dapat buat umrah. Jadi dia merayu pada Rasulullah SAW supaya izinkan dia buat umrah. Jadi Nabi SAW izinkan. Ini khas lah bagi dia je. Jadi Nabi SAW perintahkan saudara laki-lakinya, Nyata Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Siddiq, suruh temankan Aisyah pergi Tanah Na'im dan buat umrah. Kalau boleh buat umrah daripada Mekah, eh, tentu sekali Nabi SAW tak perintahkan pergi Tanah Halal, pergi Tanah Na'im. Iaitu menunjukkan tak boleh seorang yang buat umrah untuk kalau dia dekat Mekah, untuk dia ihram daripada Mekah. Jadi kita khususkan umrah tu, eh, kita khususkan yang hadis yang umum kat sini dengan umrah. Jadi umrah tak boleh. Jadi balik pada asal dia, haji boleh. Haji boleh, umrah tak boleh. Jadi kita kena kompromikan antara dua perkara ni. Dan ini tidak ada, hampir tak ada khilaf lah. Yang saya tahu tak ada khilaf. Baru saya baca, ulama semua pendapat kena hadis Aisyah ni terlampau masyhur. Terlampau masyhur. Dan dari sini juga menunjukkan bahawa seorang tu, sebagai kata terangan tadi, bahawa seorang tu tidak wajib ihram apabila dia ingin masuk Mekah. Eh, daripada hadis ni, tidak wajib ihram apabila seorang tu nak masuk Mekah. Tetapi masalah ni, ada yang berbeza pendapat dalam masalah ini. Tiga daripada imam yang empat ni berpendapat semua orang yang ingin masuk Mekah, sama ada dia buat haji atau umrah, ataupun dia datang untuk berniaga ataupun ziarah saja, ataupun nak sembahyang Jumaat saja, ataupun nak sembahyang ke, nak itikaf saja, bukan nak buat haji dan umrah, wajib dia jatuhkan ihram di miqat-miqat ini. Ini adalah pendapat semua melainkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah paling keras sekali dalam masalah ni. Mesti berihram walaupun nak pergi ziarah saja, walaupun nak beli makan aja, walaupun nak beli apa-apa aja, walaupun bukan untuk haji dan umrah, bukan ibadat, hendaklah dia berihram. Apa dalil-dalil mereka? Dalil-dalil mereka kalau disebutkan sini baik juga. Muka surat 467 bawah sekali tu. Eh, kita bacakan sikit. Semasa para ulama sudah sepakat tentang pensyariatan ihram bagi orang yang hendak memasuki tanah haram, entah tujuannya untuk beribadat ataupun tujuan lainnya. Yang ni sama ada nak ibadat atau tak ibadat, dia syariatkan nak ihram. Maknanya tak syariat, tak maknanya wajib. Dia nak ihram, ihram lah. Sepakat entah tujuannya untuk beribadat ataupun tujuan lainnya. Mereka juga sepakat mewajibkan ihram bagi orang yang masuk ke sana dengan tujuan ibadah. Tapi kalau orang yang nak buat manasik, dia wajib buat ihram. Wajib ihram. Cuma mereka berbeza pendapat, ini dia. Namun mereka saling berbeza pendapat tentang wajibnya ihram bagi orang yang masuk ke sana bukan untuk ibadat, seperti untuk berdagang atau menetap di sana dan lain-lain, seperti ziarah dan lain-lain lagi. Tiga imam, iaitu Abu Hanifah, Malik dan Ahmad rahimahumullah, mewajibkan ihram bagi siapa pun yang masuk ke sana. baik untuk ibadat ataupun untuk tujuan lainnya. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW tentang Mekah. Dalil dia ni dia, ia adalah haram. Ini hadis sahih. Yakni Mekah ni adalah haram, berkat keharaman dari Allah hingga hari kiamat. Bukan berkat lah, dengan keharaman dari Allah hingga hari kiamat. Yang tidak dihalalkan bagi siapa pun sebelumku, dan tidak pula dihalalkan bagi siapa pun sesudahku. Yakni haram, tak boleh jatuh tumpahkan darah di situ. Hanya diizinkan untuk Rasulullah SAW. Tak boleh sebelum Rasulullah SAW dan tak boleh selepas tu. Berapa saat aja? Iaitu pada pembukaan kota Mekah diizinkan menumpahkan darah di kota Mekah. Selepas itu di haram. Jadi itu yang kita nak kena take note. Haram dia apa? Sesungguhnya dihalalkan dihalalkan bagiku sesaat dari siang hari, kemudian kembali seperti keharamannya kemarin. Jadi maknanya Rasulullah katakan apa? Seolah-olah orang yang faham daripada hadis ni, bahawa dia dah jadi haram. Maknanya jadi haram, semua nak masuk mesti buat, mesti pakai ihram. Itu pendapat mereka. Itu hujah mereka. Mereka juga berhujah dengan hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan lafaz, seseorang tidak boleh masuk Mekah kecuali dalam keadaan ihram. Ini jelas lah. Menurut Ibn Hajar, isnad hadis ini jayyid, baik. Sementara Asy-Syafi'i dalam satu pendapat yang masyhur darinya, yakni Imam Syafi'i sendiri, ialah membolehkan masuk ke sana tanpa ihram bagi orang yang tidak bermaksud untuk haji atau umrah. Kalau tak nak buat haji atau umrah, nak pergi Mekah, tak payah pakai ihram. Ini juga merupakan pendapat golongan Zahiriyah. Kali ini Zahiriyah bersama dengan mazhab Syafi'i, yang didukung oleh Imam Ibn Hazm di dalam Al-Muhalla, kitabnya bernama Al-Muhalla. Juga merupakan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ada dua riwayat. Satu katakan mesti pakai ihram, lagi satu boleh masuk tak pakai ihram jika bukan untuk buat haji atau umrah. Dan merupakan pilihan Syekhul Islam Ibn Taymiyah serta Abu Wafa Ibn Uqail. Ini adalah ulama-ulama Hanbali. Ibn Mufleh juga ulama Hanbali menyatakan di dalam Al-Furu' ini sudah jelas. Jadi mazhab Hanbali ada dua, tapi yang dipilih oleh ulama-ulama mazhabnya adalah tidak payah kita pakai ihram. Tapi ada riwayat lain kata mesti pakai ihram untuk apa pun. Jadi kita dapati dalam nama-nama Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Abu Wafa Ibn Uqayl Ibn Uflih ni, ini ada ulama-ulama Hanbali. Dan Ibn Taymiyyah ni antara seorang yang kita katakan yang masyhur dalam mazhab Hanbali ni, dalam fikih. Dan dia juga dari segi perkara-perkara lain sebagai akidah, sebagai firak, puak-puak ni semua dia juga masyhur. Jadi dalam fikih juga dia masyhur. Yang ni kata-kata dia seperti Imam Nawawi misalnya, tapi dalam mazhab Syafi'i. Jadi ada dua pendapat. Kita dah dengar hujah untuk pendapat pertama, dan kita sekarang dengar hujah orang mengatakan tidak perlu ihram. Apa hujahnya? Hadis yang tadi baru kita baca. Mereka berhujah dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi kita baca itu, bagi orang yang hendak haji dan umrah. Mafhum mukhalafah dia, lagi sekali ya. Ini mantuk. Yang kita faham, siapa nak buat haji dengan umrah mesti pakai ihram. Faham terbalik dia apa? Siapa yang tak nak buat haji dan buat umrah, tak payah pakai ihram. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mesti pakai biasa, pakai mafhum mukhalafah. Baik, kita baca lagi. Mereka menanggapi dalil, mereka nak jawablah dalil-dalil yang hujah-hujah mazhab pertama tu, mazhab jumhur tu. Mereka menjawab dalil-dalil yang digunakan golongan pertama yang mewajibkan ihram bagi siapa pun yang masuk ke sana apapun tujuannya, bahawa apa, hadis tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan ihram. Tak ada sangkut paut dengan ihram. Nabi SAW kata ia halal untukku buat berapa saat, kemudian ia kembali haram. Ia tak ada kena dengan ihram. Haram dengan ihram tak sebetulnya maknanya sama. Apakah yang dimaksudkan haram dalam hadis yang tadi itu? Mereka mengatakan ia adalah merupakan pengharaman berperang di Mekah. Dan saya rasa memang betul lah, tak ada, tak ada kena-mengena dengan ihram. Ha, memang tak ada kena mengenai ihram. Nabi SAW katakan ini apabila Nabi, apa ni, mereka agak-agak apa ni, untuk menerangkan bahawa kenapa Nabi SAW dibenarkan untuk berperang di di kota Mekah sedangkan dia adalah kota haram. Jadi dia bukan ada kena mengenai ihram, bukan masalah haji. Adapun untuk menjawab hadis Ibn Abbas, mereka mengatakan hadis tersebut dhaif kerana ia hanya mauquf hingga kepada Ibn Abbas. Sebab itu ia tidak dapat dijadikan hujah jika dibandingkan dengan hadis-hadis lain. Sebab hadis mauquf memang tak boleh dijadikan hujah. Jadi maknanya ia hanya pendapat Ibn Abbas. Yang hadis isnad tu jaid. Isnad hadis tu jaid. Mauquf. Ha, berbeza pendapat. Mungkin jaid memang hadis dia sahih dan apa baik sampai kepada Ibn Abbas lah. Tapi sampai pada Nabi SAW, mereka katakan ia tidak tidak sahih. Dan saya rasa itu yang betul. Sebab kalau betul sahih, mesti ulama hadis akan mengatakan demikian. Allah tidak mewajibkan. Allah tidak mewajibkan haji dan umrah kecuali, nah ini daripada akal. Setiap kali kita nak masuk Mekah, kita kena pakai ihram, buat kena pakai ihram, kena buat haji, kena buat umrah. Tentu sekali tidak munasabah. Jadi bila yang kita diwajibkan pakai ihram? Bila kita nak buat haji. Bila kita nak buat haji, dia dah jadi susah. Kenapa tidak diwajibkan tiap-tiap tahun? Sebab ia akan menjadi susah. Jadi diwajibkan seumur hidup sekali. Lepas tu kita suruh dia pakai ihram tiap kali nak masuk. Pakai ihram tu susah. Kita kena jaga pantang larangnya. Banyak perkara-perkara yang harus kita jaga. Jadi di sini kita katakan dari segi akal, Allah tidak mewajibkan haji dan umrah kecuali sekali selama sehidup. Hukum dasarnya adalah pembebasan daripada tanggungan kecuali ada dalil yang mewajibkan. Ini maksudnya al-asal, asalnya tidak wajib pakai ihram. Sampailah ada dalil. Inilah satu kaedah dalam usul fiqh. Asal dia suci. Sampai ada dalil mengatakan dia najis. Asal dalam ibadat tak boleh. Melainkan ada dalil menunjukkan boleh. Eh? Nak sambut tu, nak sambut ni, asal dia tak boleh. Kerana dalam agama tak boleh buat ibadat melainkan ada dalil. Sampai ada dalil. Dan seterusnya macam tu. Asalnya semua muamalat, kontrak, apa jenis insurans, semuanya boleh. Asal dia. Selagi tidak ada dalil yang mengharamkan. Asalnya semua binatang boleh makan. Boleh kita, boleh kita makan, melainkan ada dalil mengatakan tak boleh. Asalnya semua halal, melainkan ada dalil yang mengharamkan. Ini semua kaedah-kaedah. Sama dekat sini. Asalnya tidak wajib ihram, melainkan ada dalil menunjukkan wajib kita ihram. Di bawah sini faedah baca sikit. Walaupun ada banyak perbezaan pendapat, tapi mereka tak berbeza pendapat bahawa seorang tu kalau memang keluar masuk tanah haram, eh, untuk apa ni, ambil kayu ke, untuk urusan-urusan yang biasa hari-hari mereka lakukan, eh, bekerja di Mekah semuanya, ulama tu, ulama yang mengatakan wajib ihram ni pun mengatakan kalau macam gini dah terlampau selang, banyak kali keluar masuk, eh, dia tinggal dekat aja dengan apa ni, miqat ni, tanah haram ni, dia tak perlu nak pakai ihram. Melainkan Abu Hanifah saja. Ini adalah ringkasan daripada paragraf faedah ni. Okay, insyaAllah itulah pendapat yang rajih bahawa kita tak wajib pakai ihram untuk masuk Mekah. Dalilnya lagi satu, Nabi SAW apabila membuka kota Mekah dengan sahabat-sahabat, pakai ihram ke? Tak pakai ihram. Tak pakai ihram. Itu antara sejelas-jelasnya dalil. Ada apa-apa soalan? Kain yang dikenakan orang yang ihram. Sekarang dah tahu tempat-tempat dia. Kita akan pelajari pula tentang ihram tu pula. Jadi ihram ni ada tiga macam eh. Satu ihram waktu, satu ihram tempat, lepas tu ihram badan yang berkenaan dengan orang yang buat ihram tersebut ataupun buat haji yang berihram. Ihram waktu, untuk haji kita tidak boleh buat haji melainkan pada waktu-waktunya ditetapkan. Dan barang siapa yang niat sahaja apabila dah masuk waktu-waktu haji, dia niat umrah pun dia kena buat haji. Dan kalau dia niat seluar-luar daripada waktu haji, dia niat haji tak jadi haji. Kalau dia terlupa misalnya kan, atau masalah hisab ru'yah, sekali dia niat sebelum masuk haji, ada ulama berbeza pendapat. Dia buat haji lah lepas tu. Masuk waktu haji betul-betul dia buat haji. Tapi bila dia mula ihram, bila dia mula ihram, bila dia masuk miqat tu, misalnya sebelum waktu haji, sebelum Syawal. Bulan-bulan haji ada Syawal, Zulkaedah dengan Zulhijjah. Dan tu kali Zulhijjah separuh je lah, sampai 10 hari bulan, sampai Arafah. Kalau dah lepas tu, dia tak ada haji lagi. Baik. Jadi kalau siapa yang niat umrah untuk dalam bulan-bulan haji ni, dia jadi haji, dia wajib buat haji. Kerana dia adalah orang tak boleh lepas miqat tu pada bulan haji melainkan dia buat haji. Dia tak boleh datang buat umrah dan nak balik. Ataupun maksud saya tak boleh datang buat umrah lepas tu dia nak stay kat situ. Jadi sekarang pasal ada tiga, miqat masa, miqat tempat dan miqat badan. Sekarang tentang kain yang dikenakan oleh orang yang ihram dan perkara-perkara yang seumpamanya, pakaian dia. Ada beberapa buah hadis. Disebutkan sini ada empat buah hadis. Seterusnya daripada An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala ya Rasulullah, ma yalbasul muhrim min athiyab. Ma yalbasul muhrimu min athiyab? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalbasul qumusa wala al-amain wala al-sarawilat wala al-baranis wala al-khifaf illa ahadun la yajidu na'lain fayalbas khuffain wal yaqta'huma asfala min al-ka'bain wala talbasu min al-thiyabi shay'an massahu za'faranu aw warsun. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, apakah pakaian yang boleh dikenakan atau boleh dipakai oleh orang yang ihram? Beliau menjawab, ia tidak boleh mengenakan kemeja, sarban, celana ataupun seluar, kopiah, sepatu, kecuali orang yang tidak mendapatkan dua sandal, dua selipar, maka hendaklah dia mengenakan dua sepatu itu dan hendaklah dia memotongnya di bawah kedua mata kaki. Dua buku lali, bukan mata kaki ya, buku lali. Kita mata kaki buku lali juga ya, sama. Sama, okey. Dan dia tidak boleh mengenakan sedikit pun kain yang dicelup za'faran dan wars. Jadi hadis ini menerangkan tentang perkara yang wajib ditinggalkan, tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang berihram nak buat haji ataupun umrah. Orang ini sebenarnya kisah ni dialog ni berlaku di Madinah, bukan di Mekah. Di Madinah iaitu di Masjid Nabi SAW. Ketika Nabi SAW hendak keluar pergi buat haji, hendak pergi ke Zulhulaifah, ke Miqat dan terus buat haji. Jadi ketika Nabi SAW nak keluar tu, datang seorang tu, dia pun bertanya, ya Rasulullah SAW, apakah seorang muhrim tu boleh pakai? Jadi pertanyaannya, apakah yang seorang yang nak ihram tu pakai? Tapi Nabi jawab, apa yang tak boleh pakai? Adakah jawapannya tak kena dengan soalan? Yang dia tanya apa yang boleh pakai, bukan tanya apa yang tak boleh pakai. Tapi Nabi jawab, apa yang tak boleh pakai? Jadi ini sebenarnya hikmah yang ada pada Rasulullah SAW, bahawa Nabi SAW menjawab perkara yang lebih penting dan perkara yang boleh difahami oleh seorang yang bertanya tu. Yang ditanya apa yang boleh pakai, tapi tak dijawab dengan apa yang boleh pakai, sebab yang boleh pakai banyak tak terkira. Yang dijawab adalah apa yang tak boleh pakai, sebab yang tak boleh pakai itu sedikit boleh diingat, dan apabila ditinggalkan perkara-perkara yang tak boleh pakai, dah semuanya boleh. Jadi demikianlah kita belajar. Jangan nak belajar ini boleh, ini boleh, ini boleh. Kita belajar mana yang tak boleh je. Misalnya lah, benda-benda yang tak boleh dimakan, kita cuma belajar mana yang tak boleh makan. Kita tahu lain semuanya boleh. Tak payah nak tahu ini boleh, ini boleh, ini boleh. Leceh lah bila nak habis. Juga perempuan-perempuan yang haram kita bersalaman, perempuan yang haram kita kahwin. Tak payah nak hafal yang ini, yang ini, yang ini. Ini kita cuma hafal yang tak, yang yang tak boleh je. Lain semua boleh lah. Yang lain semua boleh. Jadi Nabi SAW menerangkan beberapa perkara, iaitu kemeja, baju. Kumus tu baju. Apa jenis baju? Kalau zaman dulu ada t-shirt, t-shirt. Tapi zaman dulu tak ada t-shirt, zaman dulu baju yang berjahit, tak boleh pakai. Semua jenis baju, jubah ke apa semuanya, tak boleh. Dan sarban, menunjukkan bahawa ini adalah pakaian orang Arab dahulu, itu memakai sarban. Sarban. Dan juga kalam sawah. Amai, maknanya itu menunjukkan bahawa semua jenis tutup kepala tidak boleh digunakan, tak boleh dipakai ketika ihram. Walal baranis. Baranis ni dia bukan jenis kopiah, kopiah yang macam gini. Dia jenis yang melekat dengan baju. Dia kopiah yang jenis melekat dengan baju lah. Macam kadang sebagian apa ni, baju jogging ke baju tu kan, baju boxing kan, dia terus. Ataupun baju hujan. Ini adalah pakaian orang-orang Morocco, orang-orang Algeria. Sampai sekarang mereka ada pakaian macam itu, terus begitu. Itu dah namakan baranis. Walal khifaf, iaitu jamak kepada atau plural kepada khuf, dua khuf, sepatu. Sepatu ataupun kasut kulit. Melainkan seorang yang tak dapat selipar. Maknanya dia ada cuma kasut kulit tu je. Ataupun kasut lah, apa jenis kasut pun. Jadi hendaklah dia potong di bawah buku lali dia tu. Di bawah buku lali dia. Tak boleh tutup buku lali dia. Dia potong dan dia boleh pakai. Kalau tidak, dia mesti pakai selipar. Dia mesti pakai selipar. Kalau dia datang, dia bawa, apa ni, dia terlupa nak bawa selipar. Dia kena potong. Dia kena potong, walaupun tu kasut mahal. Kalau tak ada, dia tak boleh pakai. Ini hukum. Yang depan tak payah nampak. Tak ada sebut pula kat sini. Tak sebut. Yang belakang saja. Itu menunjukkan kita boleh pakai selipar-selipar yang tutup depan terus kan. Itu menunjukkan boleh. Sebab Rasulullah SAW suruh potong apa ni, atas dia tu je, bawah buku lali, depan tak ada. Jadi dia jadi macam capal ke apa semuanya lah. Wal yaqta'huma asfala minal ka'bain. Wala talbasu minas thiyab, dan janganlah seorang tu memakai pakaian yang terkena wangi-wangian. Ini za'faran dengan wars ni adalah wangi-wangian. Jadi Nabi SAW dengan kata-kata ringkas ni telah mengumpulkan, merangkumi semua perkara-perkara yang asas yang ada pada pakaian. Pakaian sama ada dia menutup badan ataupun menutup atas badan dan menutup bawah badan. Menutup atas badan apa dia? Baju. Apa jenis baju? Yang menutup bawah badan seluar. Apa jenis seluar haram kita pakai ketika ihram? Dan yang menutup kepala juga pakaian. Yang menutup pakai kepala juga pakaian. Sarban salah satu daripadanya. Songkok dan sebagainya semua haram kita pakai ketika ihram. Dan juga pakaian lain adalah yang menutup kaki. Yang menutup kaki. Jadi kita tak boleh pakai, kita punya ihram pun ada dekat kaki juga. Kita tak boleh pakai kasut. Riwayat, lagi satu riwayat. Tapi ini pada Imam Al-Bukhari. Walil Bukhari, wala tantatibul mar'ah wala talbasul kuffazain. Dan wanita tidak boleh mengenakan kain cadar. Kain cadar apa pula ni bahasa Indonesia? Kain cadar maknanya tutup muka, nampak mata je. Itu dinamakan niqab. Wala tantatibu, asal dia daripada intaqaba, intiqab. Tantatibu, yang orang tu memakai niqab, yang menutup muka dia, yang menunjukkan mata saja, dan tidak pula boleh pakai sarung tangan kufazain. Jadi Nabi SAW terangkan yang untuk laki-laki dan terangkan yang untuk perempuan, sedangkan yang tanya laki-laki. Jadi sebagai itu kita kena jawab yang apa ni, yang merangkumi semua aspek sekali, supaya tak payah nak tanya banyak-banyak kali. Jadi siapa yang dah dengar hadis ini, dia faham. Daripada hadis ini kita dapati perkara-perkara ini semua adalah wajib kita tinggalkan apabila kita sedang ihram. Kerana Nabi SAW larang, Nabi kata jangan kan. Jadi itu semuanya haram kita pakai. Sebelum kita masuk lagi, kalau kita pakai macam mana? Oh, sebenarnya tadi ada satu masalah yang penting. Seorang tu miqat, kita katakan wajib kita masuk sebelum kita masuk, apabila sampai pada miqat kita jatuhkan niat ihram, kita pakai ihram. Kalau seorang tu dia tak jatuhkan ihram, dia niat aja, dia tak jatuhkan ihram, sedangkan dia nak buat haji ataupun umrah, dia berdosa kan? Ada tak selain dia berdosa apa-apa denda dan sebagainya? Dia kena dam. Tapi dalam hadis tak disebutkan. Dalam hadis tak disebutkan. Saya baca kitab lain, dalil untuk menetapkan dam tu amat, kita katakan tu amat terpencil atau sedikit. Sebab itu ada perbezaan pendapat dalam masalah ini. Ada ulama mengatakan kalau dia teruskan juga, dia tidak wajib kembali kepada miqat dan tak payah bayar dam. Terus saja. Tapi berusaha lah. Yang ada ulama mengatakan wajib dia kembali kepada miqat. Dia dah terbabas, tertidur misalnya, bas lalu miqat, Zuhulaifah tertidur, tak sempat niat ihram dan pakai ihram, maka wajib dia kembali. Wajib dia balik pada miqat. Kalau tidak, dia kena dam. Kalau dia tidak lakukan demikian, dia kena dam. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh ramai ulama, dia wajib kena dam. Dalilnya saya tak tuliskan pula, tapi dia ada sebuah asar daripada seorang sahabat yang mengatakan hendaklah dia kembali, dan jika tidak dia kena dam. Di sini seseorang yang tidak atau melanggar pantang larang ihram ni, apakah yang dikenakan terhadapnya? Tidak disebutkan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam masalah dam dan fidyah ni, sebenarnya dalam kitab haji ni ada satu bab khas, bab fidyah dan dam. Apa yang kena dam dan bagaimana bagaimana nak bayar dan sebagainya, itu ada masalah banyak tu. Dan macam ada beberapa perkara, mazhab Syafi'i ada pendapat dia dan sebagainya, saya rasa itu kita tangguhkan minggu depan. Cuma dalam hadis ni kita dapati ada beberapa masalah penting, iaitu tentang pakaian wanita. Mengikut riwayat yang dalam Bukhari itu, bahawa wanita tu di zaman Rasulullah SAW biasa pakaiannya adalah pakaian menutup muka dan juga memakai sarung tangan. Jika tidak, Nabi SAW tentu tidak akan melarang seorang tu menanggalkannya apabila seorang tu nak buat ihram. Menunjukkan wanita zaman dahulu biasa pakai niqab dan pakai sarung tangan. Kalau ia tak biasa, tentu Nabi SAW tak akan sebutkan. Perlu pada pertanyaan lain ke apa kan, pasal dia jarang-jarang. Ini maknanya dia adalah perkara yang biasa. Dan ini satu penolakan kepada mereka yang mengatakan ini hanya kepada isteri si Rasulullah SAW saja. Jadi menunjukkan bahawa wanita wajib membuka mukanya apabila dia sedang buat haji atau apabila dia sedang dalam ihram. Apabila dia sedang ihram. Dan juga hendaklah dia buka kedua sarung tangannya. Jadi sarung tangan dengan niqab ni adalah perkara yang biasa, pakaian yang biasa. Seperti mana sarban tu perkara yang biasa dalam zaman Rasulullah SAW. Cuma masalahnya, jika wanita dalam ihram ni apabila dia berhadapan dengan lelaki ajnabi. Ini dah masalah aurat pula. Apakah dia terus juga melepaskan niqabnya, tutup mukanya, ataupun hendaklah ditutup balik? Yang ini ada beberapa hadis yang menyebutkan perkara ini. Kerana daripada Aisyah, Rasulullah Aisyah telah mengatakan, sungguhnya kami, yakni para wanita dan isteri-isteri Nabi SAW, apabila kami buat haji, kami akan bukalah muka-muka kami. Dan apabila ada orang laki-laki ataupun kabilah jalan depan kami, kami akan turunkan. Kami akan turunkan cadar ataupun niqab ni. Ia menunjukkan bahawa mereka akan menutupkan apa ni muka-muka mereka apabila depan ajnabi. Jadi samalah juga dekat sini. Apa ni seorang tu kalau kerana mereka apa ni daripada hadis tersebut menunjukkan bahawa isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tu menganggap menutup adalah wajib kerana hukum memakai menutup muka apa dia daripada ni haram kan apabila dalam keadaan ihram. Seperti tadi hukum pakai baju, hukum pakai seluar ketika ihram, hukum dia haram, dosa. Dan dia ada fidyah lagi. Begitu juga seorang wanita yang pakai tutup muka dalam keadaan dalam ihram dan pakai sarung tangan, hukum dia haram. Jadi benda haram nak bolehkan dia mesti dengan benda yang sama, iaitu wajib. Jadi apabila mereka menutupkan, yang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah antaranya, apabila menutupkan muka mereka ketika ihram kerana sebab ada laki-laki ajnabi yang lalu, menunjukkan hukum menutup tu depan laki-laki ajnabi itu wajib, tak boleh sunat. Dia tak boleh langgar haram dengan sunat. Jadi mestilah dia wajib. Yang inilah dalil bagi orang yang mengatakan wajib tutup muka bagi muslimat. Bahkan wajib juga tutup tangan tidak, sebab mereka tak sebutkan apa ni mereka tutup pula tangan mereka. Jadi muka saja dekat sini. Jadi sini kalau sebab tu kalau kita pergi Mekah nampak beberapa wanita-wanita di sana, mereka dalam keadaan ihram, tawaf pun mereka tutup muka, mereka solat pun mereka tutup muka, sebabnya ni mereka berdasarkan kepada hadis yang lagi satu tu. Saya tak ingat ada dekat sini ke ataupun tempat apa ni riwayat selain daripada Bukhari dan Muslim. Dah 10 sekali. Jadi ringkasnya bahawa perkara-perkara ni semuanya bukan sia-sia. Penetapan-penetapan ini miqat-miqat ni dan ihram bukan sia-sia. Tapi adalah untuk menunjukkan atau menguji kita taat kepada perintah Allah SWT ataupun tidak. Untuk menguji kita taat kepada perintah Allah SWT ataupun tidak, dan supaya Allah memberikan ganjaran pada mereka yang taat. Dan Allah akan memberikan dosanya ataupun balasannya bagi mereka yang ingkar. Itulah antara sebabnya dijadikan ibadat-ibadat ini. Dan juga untuk memuliakan ibadat haji, untuk memuliakan Mekah, untuk memuliakan Kaabah. Dan ini tidak ada orang yang boleh mengatakan kenapa dan kenapa dan kenapa. Kita boleh katakan kenapa, sebab ini Allah telah pilih. Allah telah pilih beberapa hari, seperti hari nanti akan datang ni, hari Ashura. Allah pilihkan dia supaya kita boleh dikhaskan untuk kita puasa. Lain hari tak boleh. Jadi nak uji orang-orang ni yang tidak disuruh dia tinggalkan ke tidak. Waktu-waktu yang disuruh tu dia buat tak? Ada yang puasa, ada yang wajib, ada yang tak wajib. Ataupun dia tidak. Jadi perkara-perkara ataupun dia lebih condong kepada nafsu dia nak ibadat banyak. Ini satu ujian. Satu ujian. Solat tu antara adalah ibadat yang paling afdal sekali. I'lamu anna afdala a'malikum shalah. Ketahuilah bahawa seafdal-afdal amalan kamu adalah solat. Tapi itu pun tak boleh solat sembarangan. Tak boleh solat setiap waktu. Ada waktu boleh solat, ada waktu tak boleh solat. Kenapa? Untuk menguji. Menguji bahawa dia nak ibadat ni ikut syariat Allah ke nak mengikut style dia. Niat lain. Allah tak uji niat. Allah uji taat kita, itibar kita. Jadi itibar tu amat penting dalam ibadat. Bahkan ialah syarat dalam ibadat. Jika tidak ada itibar ni, tidak ada ikutan syariat ni, maka ibadat kita tertolak. Jadi bukan sebenarnya seorang yang pergi haji, sepatutnya orang yang pergi haji, dia balik, mesti dia dah tak ada buat bid'ah lagi. Sepatutnya lah. Kerana kat sana dia jaga daripada awal lagi. Eh? Dia berjaga, dia punya miqat, jaga ihramnya. Waktu gini masuk Mekah, waktu masuk apa ni Mina, waktu gini masuk Arafah, tak boleh keluar kan. Lepas tu jamak, lepas tu sampai sana jamak takhir. Lepas tu tak semayang sunat lain, kasar lagi dan sebagainya kan. Semuanya nak ikut Nabi, semua ikut Nabi. Sembelih, lepas tu cukur, lepas tu tawaf, lepas tu gini, lepas tu lontar dan sebagainya. Waktu zuhur, semua ada waktu-waktunya. Dari tarbiyah, ini berapa hari ni satu madrasah untuk kita apa ni, latih diri kita untuk taat. Kita nak tahu macam mana Rasulullah buat, macam mana Rasulullah buat. Jadi sepatutnya bila balik, dah jadi pendakwah kepada mengikut sunnah. Itu yang sepatutnya, itulah antara hikmah-hikmah ni. Jadi maknanya kalau setak kita tak dapat, kita kena ataupun kita terangkan lah. Sepatutnya diterangkan dalam kita punya package-package haji tentang perkara-perkara ini. Ini yang penting. Tentang apa ni, mengikut sunnah. Tadi tidak, dah bagus-bagus habis buat haji, sampai waktu Muharram, awal Muharram, tak pergi masjid Nabi, tapi duduk kat hotel, baca doa awal tahun, akhir tahun. Dah baru habis buat haji. Jadi ni yang masalah. Jadi insyaAllah kita kalau apa ni, perkara-perkara ni supaya bagi kesedaran bagi kita lah, bahawa hendaklah kita ikut apa ni, sunnah Nabi SAW. Baik, ada apa-apa soalan? Apakah hukum memperbanyakkan umrah sunat? Sunat lah. Tapi Nabi SAW ada mengatakan al-jum'atu ila al-jum'ah kafaratun lima bainahuma, wa ramadanu ila ramadan kafaratun lima bainahuma, majtanaba atau majturibatis sagair. Jumaat dengan Jumaat menghapuskan dosa-dosa antara keduanya, dan ramadan ke ramadan menghapuskan dosa antara keduanya. Saya cakap umrah tak tadi? Al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Dan umrah, antara umrah dengan umrah, kafarah, menghapuskan dosa antara keduanya, selagi dia meninggalkan majtunibatil kabair, selagi dia meninggalkan dosa-dosa besar. Tapi kalau tidak tinggalkan dosa besar, tidak hapuslah, tidak hapus. Jadi itu menunjukkan sunat kita buat umrah banyak-banyak. Lagi banyak umrah, lagi banyak dosa kita hapuskan. Rasulullah buat umrah 4 kali, tapi bukan satu masa lah. Dalam 4 tahun yang berbeza, ataupun tak ada, 4 kali saja, tak banyak. Tapi yang tadi faham eh, kalau bukan macam gitu, maknanya dia sekarang dia pergi Singapura, apa ni, dia pergi Mekah buat umrah, lepas tu balik book tiket lagi, pergi umrah lagi, minggu depan buat lagi. Satu tahun tu mungkin satu bulan 10 kali misalnya, dia banyak duit kan. Jadi hukum macam itu semua kata boleh. Sunat, hukumnya sunat menghapuskan dosa antara kedua umrahnya tu. Bagus. Yang pasal dia apa? Kalau dia banyak-banyakkan umrah, apabila dia sampai Mekah satu kali perjalanan, lepas tu dia buat umrah, dia pergi Tanaim, dia buat umrah 7 kali ke berapa kali. Jadi masalah ni sebenarnya, adakah dia masuk dalam umum hadis tadi? Umum hadis tadi, apa saja umrah kan, disunatkan kita perbanyak-banyakkan umrah kerana ia menghapuskan dosa. Yang ini pun umrah juga. Jadi sepatutnya boleh lah. Kenapa tak boleh? Kerana Nabi SAW yang menggalakkan demikian. Tetapi Nabi SAW tak buat. Tapi tak cukup Nabi SAW tak buat. Sahabat-sahabat tak buat. Sahabat-sahabat tak buat. Kalau Nabi SAW tak buat, mungkin mengatakan Nabi SAW tak nak jadikan dia satu sunnah muakkadah ke, ataupun ada kemungkinan Nabi SAW sibuk sebagainya. Tapi sahabat ramai, beribu. Waktu buat haji tu, Nabi SAW duduk lebih daripada 19 hari. Berapa banyak kali boleh buat umrah. Dan dekat aja Tanaim tu, tak jauh pun. Satu hari, setengah hari dah habis. Dah boleh selesai buat umrah. Tapi tak ada satu orang pun buat. Tak ada satu orang pun buat. Dan semua mereka tahu bahawa Aisyah keluar buat umrah. Dan tak ada orang pun yang ikut. Zaman Rasulullah SAW dan juga selepas wafatnya Rasulullah SAW, tak ada orang ikut. Bahkan orang yang pimpin, yang temankan Aisyah radhiyallahu anha untuk buat umrah daripada Tanaim, dia sendiri tak buat umrah. Yang buat cuma Aisyah aje. Abdul Rahman tu bin Abu Bakar tu, abang kepada Aisyah, yang temankan, dia sendiri tak buat umrah. Apa salahnya just apa ni, bawa kain ihram terus umrah sama-sama kan, sambil menyelam minum air kan. Tapi dia tak buat, Aisyah je yang buat. Jadi tu menunjukkan kaedah dalam agama ni, kaedah penting bahawa setiap perkara yang boleh dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya dan tidak ada halangan apa-apa tetapi mereka tak lakukan, maka ia adalah bid'ah. Setiap perkara, setiap ibadat yang boleh dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya tanpa halangan apa-apa pun tetapi tidak dilakukan, menunjukkan perkara tersebut tidak disyariatkan, bid'ah. Semayang hari raya tiap-tiap tahun, betul? Semayang hari raya tiap-tiap tahun, tetapi tidak pernah sekali pun riwayatkan bahawa ada azan untuk solat hari raya. Boleh tak azan untuk semayang hari raya? Boleh lah, maknanya dari segi bagusnya, baiknya, hasanah dia bagus. Panggil orang datang, tapi tak dilakukan. Sahabat pun tak lakukan, menunjukkan ia tidak disyariatkan. Kita selepas tawaf, kita disunatkan sembahyang ataupun wajib, ada kata wajib ataupun sunat, disyariatkan kita sembahyang 2 rakaat tawaf. Baik, bagaimana lepas kita sa'i? Disunatkan ataupun disyariatkan kita sembahyang 2 rakaat sunat sa'i? Kenapa tidak? Sembahyangan bagus, kenapa tak nak kias dengan tawaf? Kan hasanah, baik, dapat pahala. Jawab dia, jawab yang terkuat. Jawab je dengan siapa-siapa pun. Kalau dia faham, dia faham lah insyaAllah. Arabikan jahat, dia tahu, oh ya tak, ya juga. Sebab Nabi SAW dan sahabat-sahabat boleh lakukan demikian. Tak ada halangan apa-apa pun. Tak ada halangan apa, tapi Nabi SAW tinggalkan. Menunjukkan ia tidak disyariatkan. Masuk lagi satu. Kita katakan apa? Ia tidak ada halangan kan? Nabi SAW boleh buat, tetapi tidak ada halangan, Nabi tak buat, ia tidak disyariatkan. Sekarang perkara ni seperti sembahyang tarawih berjemaah. Nabi SAW tidak buat. Mula-mula buatlah, tapi lepas tu tak buat. Nabi SAW boleh buat, tetapi ada halangannya. Jadi oleh kerana ada halangannya, Nabi SAW tak buat. Sekarang kalau kita buat, kita cakap tidak disyariatkan. Saya cakap dia terlalu cepat, saya pun rasa saya cakap macam cepat. Semayang terawih berjemaah apa ni adalah perkara yang Nabi SAW tinggalkan. Betul lah, sampai Nabi SAW meninggal, Nabi SAW tak buat, Nabi SAW tinggalkan. Dan ya, dia boleh dilakukan, tetapi ada halangannya. Oleh kerana ada halangannya, ia bukanlah satu, jadi kita katakan melanggar syariat jika kita lakukan. Sebab ada halangan, Nabi SAW tak buat. Kalau halangan tu tak ada, Nabi SAW akan buat. Dalilnya, Nabi SAW berkata kepada sahabat, apabila mereka ikut Nabi SAW belakang sampai terkeluar masjid, Nabi SAW, tidak ada yang menghalangku daripada solat mengimami kamu, melainkan aku khawatir akan diwajibkan kepada kamu, diwajibkan atas kamu. Jadi apabila halangan itu telah hilang dan luput, maka bolehlah kita lakukan. Jadi dia beza dengan yang lain-lain tadi yang mereka buat. Jadi sekarang misalnya awal tahun, akhir tahun, tentu-tentu tiap-tiap tahun ada awal tahun, ada akhir tahun lah. Dan tentu-tentu lagi sekali tak ada halangan untuk melakukan perkara-perkara yang mereka lakukan ni, menyambut awal tahun, akhir tahun. Kasih makan baik, solat jemaah baik, doa baik, semuanya baik, tak ada masalah. Nabi SAW ada doa, ada kasih makan, ada ni, ada itu. Tapi tiap-tiap tahun dah solat tak buat, dan tidak ada halangan. Tidak ada halangan yang membuat, yang menghalang baginda SAW dan sahabatnya meninggalkannya. Jadi apabila seorang tu melakukannya, bahawa dia telah melanggar akan sunnah Nabi SAW. Kerana Nabi SAW tidak meninggalkan perkara demikian, melainkan ia tidak disyariatkan. Ia bukan syariat baginda. Banyak perkara tersebut. Mandi untuk solat. Tiap-tiap solat kita mandi. Bagus tak bagus? Bagus. Hasanah tak? Hasanah. Lagi bagus daripada mandi. Tapi Nabi SAW tak buat. Sahabat tak buat. Seorang pun tak buat. Dia menunjukkan siapa lakukan dia bid'ah. Hasanah macam mana pun dia bid'ah. Jadi ini harus kita faham. Ini harus kita faham. Banyak perkara-perkara yang kita boleh masuk. Pasal pintu bid'ah ni terlalu banyak. Jadi kita tak payah nak cakap ni bid'ah, ni bid'ah, ni masa bila nak habis. Jadi kita kasih kaedah saja. Bagaimana kita nak kenal dia bid'ah ataupun tidak. Antaranya ni. Kerana ia ada dalil sebenarnya. Ia semuanya hasanah. Memang betul ya hasanah. Berdoa hasanah. Solat yang tadi tu pun hasanah. Azan tu pun semuanya baik. Yang ni ada dalil yang menunjukkan boleh. Tetapi oleh kerana ia ditinggalkan. Kalau tu ditinggalkan oleh Nabi SAW, itu dalil lagi kuat daripada dalil-dalil ni. Menunjukkan kaifiahnya, caranya tak boleh. Caranya tak boleh, bukan disyariatkan. Jadi begitu juga yang umrah ni, Nabi SAW tak buat. Nabi SAW tak pernah buat sekalipun. Begitu juga yang memanjat gua Nur, gua Hira, yang gua Sur. Kali pun sahabat-sahabat tak pergi alat. Tak ada halangan. Apa halangan dia? Sekali pun orang tak buat. Tak ada pun orang nak tanya mana-mana ataupun sibuk pergi ke sana, ibadat ke sana, solat ke sana dan semuanya. Tak dilakukan. Menunjukkan ia tidak disyariatkan. Dan juga masjid-masjid di Madinah dan sebagainya, masjid Qiblatain dan sebagainya, tidak disyariatkan. Mereka kita pergi untuk ziarah. Tapi kalau nak pergi sana, ziarah saja, kan? Nak tengok saja, bukan untuk ibadat kat sana, kan? Tak apalah. Nak tengok ni, ni buka sur. Package bawa, apa salah dia? Tak ada. Jadi itu niat mesti betul lah. Tapi datang memang nak ibadat apa semuanya, lebih jangan. Jadi Allah Alam bisa. Ada soalan lain? Kita jelas dulu. Sebab boleh mungkin dah lambat. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.